baninga e baninga lelo na komiko kamwa baninga nanga bomoni moti no bo komiko salanga boyenga baninga nanga ya bomwana bayininga boyenga ngai ngwayelo baninga bayininga mama nzela ya telo kokende longo moko Kasitoli ababoti nazala kikolanda lelo na koka mwa baninga bayinanga baninga e baninga lelo na komi koka mwa baninga nanga bomoni moti no boko miko salanga boye baninga nanga ya bomwana bayininga boye Ngai ngwayelo baninga bayininga mama Zela ya etelo kokende longo moko Kasi toli ababoti nazala kikolanga Lelo na koka mwa baninga bayinanga Mengwayelo banuma belime Mengwayelo banuma belime Bona nini, bona nini Na kubona kwe mamai Na tuna bale kwa domba yebisinga Na tuna ba mama mbomna lo belinga Na tuna bale tembo ba yebisinga Na tuna mwana lesa ongo a yebisinga Mengwayelo banuma belime Mengwayelo banuma belime Nzango ya mamelo Nana peta kana baninga Isano ya kedem Gana peta kana baninga Isano ya dadam Gana peta kana baninga Kasi nazala kimayele simalisa nongo yekola Lelo basale linga imakita Mengwayelo banuma belime Mengwayelo banuma belime Siliko tinzambem Gana peta kana baninga Mabina kepo Gana bina kana baninga Ula upu mama Gana bina kana baninga Kasi nazala kimayele simalisa noko yekola Lelo na komiko salananga Mengwayelo banuma belime Mengwayelo banuma belime Bana bitendi Bana toma kana baninga Bana ya popi Nasakara kana baninga Mayoto na manzanzae Bana lama kana baninga Kasi nazala kimayele simalisa noko yekola Lelo nazwi chance na la vie Allo, allo, allo, anime Allo, cheo malebo Tous les coups Zango ya mamelo Gana peta kana baninga Lisano ya kedem Gana peta kana baninga Lisano ya da Lisano ya dada Gana peta kana baninga Kasi nazala kimayele Sima lisano koyekola Lelo basale linga ibakita Mengwayelo banuma belime Mengwayelo banuma belime Siliko tinzambe Gana peta kana baninga Mabina ya kebo Gana bina kana baninga Ula upu mama Gana bina kana baninga kasi na zalaki mayele simali sando koyekola lelo na komi kosala nanga mengwa ero banuma belime mengwa ero banuma belime bana bitendi bana donga kana baninga bana ya popi nasakana kana baninga mayotona manzanza bana lamba kana baninga kasi na zalaki mayele simali sando koyekola lelo na zwi chance na la vie. Oh, j'ai eu mal et beau. Ça casse à balai, y'a qu'à te sacana, maman.